Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Amma walaula walauma. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Amma ka mahma yaqu min syai'in wafa. Litil witil wiha wujuban ulifa. Wa khatru dilfa qalla fi nathrin idha. Lam yaku qawlun ma'aha qad nubidha. Laula wa lauma yalzamani libtida. Idham tina'an biwujudin akoda. Idham tina'an biwujudin akoda. Wabihi mattakhbiba miswa halla. Wabihi mattakhbiba miswa halla. Alla ala wa awliyan hal fi'la. Alla ala wa awliyan hal fi'la. Waqad yari hasmun mun bi fi'lin mudmari. Ulliqa'au bidhahirin mu'akhari. Ulliqa'au bidhahirin mu'akhari. Tapi pembahasan tentang amma walaula walauma fihi masail. Al-mas'alatul ula amma wa ya harfu syartin wa tawkidin daiman wa tafsilin ghaliban. Ai wa qad takunu litafsil. Amma disebut huruf syarat dan huruf taukid daiman secara permanen, disebut huruf tafsil ghaliban yakni kebanyakan penggunaannya. Berarti terkadang tidak dipakai untuk tafsil. Nah, jadi kalau sebagai huruf syarat dan taukid, maka itu adalah bersifat permanen. Ada yang menggunakannya untuk ditafsil tapi tidak bersifat permanen, artinya kadang-kadang tidak dipakai untuk ditafsil. Wa yadullu al syarti maji'ul fa ba'daha. Amma ini menunjukkan huruf syarat jika sesudahnya ada fa. Nahu qawli ta'ala ammal ladina amanu fayaklamuna annahul haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Setelah amma ada fayaklamuna, tapi amma di sini huruf syarat. Nah, wa yakunu harfa taukid kaqaulika amma zaid fadhahib. Amma juga disebut huruf taukid, seperti contoh ucapanmu sungguh adapun zaid maka dia sudah pergi. ai annahu la mahalat dahib, maknanya Zaid sungguh pasti telah pergi. Wa yakunu harf tafsil, bisa menjadi huruf tafsil tapi tidak bersifat permanen ya. Kaqouli ta'ala fa ammal yatima fala taqhar, adapun untuk orang anak yatim maka jangan engkau bentak. Baik. Asalnya jawabu amma yajibu fihi alfa. Waqad jaa hatwa fi syi'ri katsiran. Hukum asalnya jawaban dari amma harus dikasih fa ya. Karena dia mengandung makna syarat. Tapi banyak sekali dalam syair-syair fa-nya dibuang. Kaqouli syair seperti ucapan penyair fa'ambal qitalu la qitala ladaikum walakin sayran fi iradil mawaqib ay fala qitala. Ini disebutkan fa'ambal qitalu la qitala ladaikum, harusnya fala qitala ladaikum. Wa khudifat fi nathr aidan bi kasra fikirlah, dan ternyata fa'nya juga dibuang dalam kalam biasa bukan syair, ada yang banyak ada yang sedikit. Fal kasra inda hadfil qaul ma'aha, kalau lafadz yang biasa bersama dengan fa dibuang maka kebanyakan fa-nya juga dibuang. Kaqouli ta'ala fa'ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Nah di sini jawabnya dibuang maka fa-nya ikut dibuang. Ai fa yuqalu lahum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajahnya menghitam, akafartum ba'da imanikum. Nah, kan apakah kalian kafir setelah iman? Yakni ai fa yuqalu lahum, maka akan dikatakan kepada mereka, akankah kalian kafir? Apakah kalian telah kafir setelah iman? Di sini fa yuqalu lahum jawabnya, karena dijawab karena jawabannya dibuang, maka fa-nya juga dibuang. Taib. Jadi kalau fa bersama dengan jawaban syarat tadi dibuang, maka kebanyakan fa-nya ikut dibuang. Wal qalil maka nahi bi hilafi, sedikit dibuang jika tidak seperti itu. Yakni jawab syaratnya disebutkan, maka sedikit pembuangan fa. Qauli sallallahu alaihi wasallam amma ba'du ma balu rijal istarituna syurutan laisat fi kitabillah. Rawahu al-Bukhari wal aslu amma ba'du fa ma balu rijal fa khudifatil fa. Nah, di sini kalam biasa tidak kalam syair, jawab syaratnya juga disebutkan, maka sedikit pembuangan fa ya. Naam. Amma ba'du ma balu rijalin yastarituna syurutan laisat fi kitabillah, harusnya fama balu rijalin ya, fa-nya dibuang. Adapun setelah itu mengapa banyak orang yang mengadakan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang tidak disebut ke dalam kitab Allah atau yang tidak sesuai dengan kitab Allah. Asalisah yang ketiga, laula walauma arba'atu anwa. Ini laula sama lauma ini beda lafaz tapi memiliki fungsi yang sama. Ada empat macam. Al-awwal harfun tina li wujud, disebut dengan huruf imtina li wujud. Kalau lau imtina limtina ya. Pada pertemuan kemarin kan lau disebut apa ini? Huruf imtina limtina. Gitu. Maksudnya kalau syaratnya enggak terpenuhi maka konsekuensinya juga enggak terpenuhi. Gitu. Kalau syaratnya terpenuhi maka konsekuensinya apa ini? Terpenuhi kalau lau. Nah ini laula lauma disebut harfun tina liwujud. Wal makna ayatula alam tina isyai liwujud dighoyir. Maknanya ialah sesuatu itu tidak terjadi dengan adanya sesuatu yang lain. Jadi ada sifatnya itu kebalikannya ya. Wa yadkhulu ala jumlatain ismiyah wa fi'liyah, dan bisa masuk pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nahwu laulal ilmu lasadal jahlu. Kalau tidak karena ilmu niscaya kebodohan akan merajalela, akan berkuasa. Berarti tidak adanya ilmu disebabkan karena adanya apa ini? Kebodohan yang merajalela. Baik, tidak adanya ilmu ini. Nah, ini disebabkan adanya kebodohan yang merajalela. Namanya imtina liwujud. Baik. Berarti kalau kebodohan itu enggak merajalela, artinya sirna, maka ilmu itu apa? Ada. Berarti kebalikan. Imtina liwujud. Kasani antakuna litahbir wal arad. Laula dan lauma termasuk huruf tahbir wal arad, artinya anjuran melakukan sesuatu ya. Wadhalika idza talatha jumlah fi'liyah fi'lu wa mudhari au ma fi ta'wili. Hal itu bisa diketahui jika sesudahnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari atau yang semakna. Fi'il mudhari atau yang semakna, berarti fi'il madhi yang mengandung makna mudhari mustaqbal ya. Nah. Fal awal nahwu qawli ta'ala, yang pertama seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, yakni setelahnya berupa fi'il mudhari. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Mengapa kalian tidak meminta ampun saja kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat? Namanya litahbid atau al-arad. Wasani, yang kedua, yakni sesudahnya berupa fi'il madhi yang semakna dengan mudhari dalam arti mustaqbal ya. Nahwu qawli ta'ala laula akhartani. Mengapa engkau tidak menunda keputusan atau menunda saya? Laula akhartani. Taib. Sini akharta kan fi'il madhi, tapi maknanya adalah mustaqbal. Karena setelah laula li tahbid tadi itu. Jadi kalau laula harfum tina li wujud bisa masuk jumlah ismiyah, bisa masuk jumlah fi'liyah ya. Tapi kalau laula li tahbid wal arad, sesudahnya harus jumlah fi'liyah. Nah, yang berupa fi'il mudhari atau yang semakna dengan fi'il mudhari. As-salis antakuna li taubih wa tandim. Ya laula dan lauma bisa juga menunjukkan makna menjerit-jeritkan atau menyesal. Penyesalan ya. Wa dhalika idza ata ba'da fi'lun madhin. Kalau sesudahnya berupa fi'il madhi yang tidak mengandung makna mustaqbal tentunya ya. Nahwu laula ikhtaramta muallimat. ya, kenapa kamu tidak menghormati Pak gurumu? Itu kan jelek-jelekan ya. Rapotnya merah, enggak naik, orang tuanya marah-marah ya. Kenapa kamu enggak menghormati gurumu ya? Kamu enggak naik ini marah-marah ya. Aufir namanya. Wa minhu qawlu ta'ala falaula in kuntum ghayra madinin. Naam. Ghayra madinin, ghayra majziyin, wa muhasabin. Naam. Ini penyesalan ya. Falaula in kuntum ghayra madinin. Mengapa dulu kalian tidak falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa jika engkau tidak dikuasai oleh Allah itu? Nah, atau tidak dihisab, tidak dibalas oleh Allah. Au ba'da fi'lun madin mahdhufun. Fassaru ma ba'dahu, atau cirinya setelah laula yang li taubih atau li tandim tadi itu berupa fi'il madi yang dibuang. Yang penjelasan pembuangan tadi bisa dilihat dari fi'il sesudahnya. Nahu laulal faiz. Naam. Laulal faizu. Baik. Laulal faiza. Naam. Al faizu. Laulal faiza. Karamta. Ai laula karamtal faiza karamta. Jadi mengapa engkau tidak memuliakan orang yang juara atau yang menang itu? Di sini al faiza dinasab. Naam. Taib, karena setelah al-faiz adalah fatkaramta sebagai petunjuk bahwa sebelumnya itu ada fi'il madhi yang sama dengannya. Jadi laulal faiza karamta, itu artinya laula karamta al-faiza karamta. Nah, Arabi antakuna lil istifham. Laula atau lauma ini juga mengandung makna istifham. Nahu qawli ta'ala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini dicontohkan dengan contoh yang sama tadi. Ya Allah Rabbku, mengapa engkau tidak menundaku ke waktu yang dekat? Qalahu al-Harwi, ini pendapat al-Harwi. Was-sahih annahu lil-ard, yang benar laula di sini lil-ard atau litahbid sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Artinya ayat Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, laulanya di sini diperselisihkan. Ada yang mengatakan litahbid wal arad, ada yang mengatakan lil istifham maknanya. Yang mengatakan lil istifham ialah Al-Harwi. Tapi yang sahih adalah lil arab atau litahbid tadi itu. Nah, namun di sini sengaja dipakai empat macam karena ada yang berpendapat seperti itu, ya. Nah, taib. Ini tentang laula sama lauma. Jadi kita tahu bahwasanya laula, lauma beda lafadznya, tapi secara makna dan fungsi sama. Ya, ada empat macam tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, adapun pembahasan berikutnya ini terkait dengan uji kemampuan, ya, al-ikhtar billadhi, ya, wal alif wal lam. Itu istilahnya ujian kemampuan, ya, ketelitian tentang mengikrapi sesuatu, ya. Tapi ada jebakan-jebakan sedikit. Tapi insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.